Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ashani wan daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ashani wan daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta istirahatan lil mu'minin min ta'abid dunya ba'da ma kanu ya'buduna allaha lina nista'adatil ulya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tunji'u qa'ilaha minad dunya ila yaumil liqa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh akramu ta'ala dhul fadli wal ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ahlil jihadi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil khawfi wal raja. Amma ba'd. Saudaraku para pemirsa yang dirahmati demi Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat, fa ayyu shadaqati afdalu?" Dia datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibunda Sa'ad meninggal dunia." Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Sedekah apa yang afdal untuk ibunda Sa'ad ya Rasulullah?" Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ma'u," dikatakan Nabi. "Sedekah yang afdal, sedekah yang lebih utama untuk ibunda Sa'ad yang sudah meninggal dunia adalah air." Fahafara bi'ran wa qala hadha li ummi Sa'din. Maka Sa'ad ketika dia mendengar jawaban Nabi bahwasanya sedekah yang afdal adalah air, lalu dia menggali sumur dan dia berkata, "Ini aku niatkan, aku hadiahkan untuk ibunda Sa'ad." Hadirin saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi waktu itu menjawab ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, "Sedekah yang afdal adalah air untuk ibunda beliau yang tercinta yang sudah meninggal dunia"? Karena pada waktu itu di kota Madinah sedang terjadi krisis air, manusia pada kesulitan mencari air. Maka Nabi memberikan amalan yang sulit untuk dikerjakan, itulah amalan yang afdal yang dikerjakan, yang diniatkan hadiahnya untuk ibunda Sa'ad. Hadirin saudaraku para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya hendaknya kita sebagai orang yang hidup, orang yang sudah banyak mendapatkan manfaat dan kelebihan daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia waktu dulu ketika mereka masih hidup, hendaknya kita juga membalas kebaikan mereka. Terutama kita sebagai anak yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, marilah kita mengenang akan kebaikan mereka. Marilah kita mengingat daripada keistimewaan dan kelebihan mereka, yang dulu hampir sebagian besar dari harta mereka diberikan untuk kita, diberikan untuk mengayomi, mendidik, bahkan membesarkan kita. Namun ketika mereka sudah tiada, sudah meninggal dunia, kita sebagai anak hendaknya kita mengingat dan mengenang jasa baik mereka. Yang kedua, bahwasanya sedekah berupa air pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka yang lebih besar daripada itu adalah amal-amal soleh yang lain, baik berupa bacaan Al-Quran, salawat, zikir, sedekah dan yang lainnya. Apabila diniatkan dan dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka memang benar-benar sampai. Saudaraku para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangatlah tidak adil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan pahala kebaikan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ada di antara mereka yang sudah banyak berbuat baik kepada kita, seperti guru-guru kita, orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Sebelum mereka melihat kita berhasil, sebelum mereka melihat kita sukses dalam kehidupan, mereka sudah meninggal dunia. Apakah ini sudah menjadi terputus hubungan kita dengan mereka? Sama sekali tidak. Dengan disitulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengajarkan kebaikan, seorang yang mengajarkan ilmu, terus disampaikan Allah Subhanahu wa taala pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia, ketika anak didiknya mengamalkan ilmu yang dia dapat dari gurunya yang sudah wafat tersebut. Maka sangatlah tidak wajar ada orang yang mengatakan bahwasanya pahala tidak sampai kepada orang yang mati. Padahal ini bertentangan dengan ijma para ulama. Semua para ulama sepakat mengatakan bahwasanya pahala yang kita kirimkan dan kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia akan mereka mendapatkan dan merasakan semua. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita perhatikan dalam hal ini, terutama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan guru-guru kita yang sudah wafat. Hendaknya mereka selalu kita doakan, kita pintakan ampun, kita kirimkan pahala, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, salawat, istighfar, sadaqah, dan semuanya. Kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka di syurga, dan mengumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffah 'alal iman, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.